الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي بالله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله تلنجدكن Surat As-Saff ayat yang ke-6 sekarang. Ayat ke-6. Ya, kita mulai. Surat As-Saff. As-Saff. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد تنوين setelahnya huruf ya idgham digunna bukan bi rasuli tapi bi rasuliyya liya agada wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم dikolokolakan liyukpo huruf kolokola yuriduna liyukpi unurallahi bi afwahihim wallahu mutim sejenak, ditahan dua rakaat. Jangan bil huda, ini kepanjangan, dipendekin lagi. Kemudian huruf qaf, huruf qalqala, apabila kita wakafkan di sini, karena ada tasdid, tasdidnya, ada tasdid, maka ditahan dulu, ditahan sejenak, baru dipantulkan. Nah, arahnya ke arah fathah. Wa dinil haqqo. Hakko, bukan hakpi, tapi hakko. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم هذه تنوين bertemu dengan ta nun sukun bertemu dengan jim semuanya ikhfa kemudian tunjikum ini idgham mimi atau idgham syafawi idgham mutamatsilain هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم طيب sampai ayat 10 kita mulai dari kanan satu orang baca satu ayat تفضل. التوراة karena sukun asalnya matabi berubah menjadi mat'arid sukun karena kita sukun akhirnya boleh panjangkan 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat musaddiqan lima bayna yadayya minat tawra berhenti di Rasulullah ilaikum itu tujuannya supaya bacaan yang tadi kita baca panjang pendeknya itu bisa kita pertahankan. Nah, kalau tidak nanti akan kesulitan. Wa in qala Isa bin Maryam Allah وَإِنْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي يَا بَنِي dipanjangkan 4 harokat يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ya ulang lagi وَإِنْ قَالَ kalau bisa bagusnya dimulai dari musabdiqal lima. Nah, musabdiqal lima atau inni rasulullah ilaikum. Tadi saya sebutkan bahwa kalau berhenti di seperti yang tadi saya baca, itu insya Allah tertata rapi. Kecuali nafasnya kita kuat misalnya, kuat, maka boleh sampai terakhir. Kalau nafas kita nggak kuat, berhenti dari yang tadi kita baca. Musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ ya mulai dari musaddiqal lima مِنَ التَّوْرَاةِ Yeah. Nah, barakallahu fiik. Baik-baik, ya Bapak. Nah, ini sebagai penghibur kita ini. Baik. Wa mubasyiran. Ya. Wa mubasyiran. Langsung. Wa mubasyiran. Li. Tanwin bertemu ya. Bi rasulin ya. Ki min ba'dis. Agak. Ya, terus. Nah, barulah sih. Allah yasa. Nah, tidak apa-apa yang penting semangat hadir, insya Allah bisa. Ya, depannya. Amin. Inni Rasulullah. Jangan Rasulullah. Ada khatah. Keliru. Nah, inni Rasulullah ilaikum. Berhenti di situ aja biar nafas itu bisa tahan kuat. Mubashshi. Baik, yang perlu kita perbaiki adalah lafdul jalalah Allah. Coba Allah. Ah, kan lumayan. Allah. Coba kita sama-sama. Allah. Jadi jangan Allah. Ini kurang tepat. Lidah itu lidah kita diangkat ke atas, ditempelkan ke atas. Allah. Barakallah. Ya. Selanjutnya. Ain, ainnya tebal. Ain. بين يدي من التوراة هذه ها تمربوطة berubah menjadi ها مصدقا لما بين يدي من التوراة هكذا daya ini jangan terlalu ditahan. Baina ya daya minat tawrah. Jadi idgham bigunnah naqis. Ini gaya ramadah. Jadi tidak terlalu ditahan. Musaddiqan lima baina ya daya minat tawrah. Terang lagi. bi rasuli ya'ti rasuli ya'ti ya'ti mataja Naam. Baik, barakallahu fiik. Hasan. Jadi huruf yang tidak ada tanda mat itu bacanya cepat satu harokat. Nah, misalnya falamma ja'ahum A hamzah tidak ada tanda mat, maka cepat dengan kecepatan satu harokat masuk ke huruf berikutnya. Falamma ja'ahum dengan ahum, ini sudah dua, jadi ahum cepat. Bil bayyinati qalu bayyinati qa ti qa cepat ke huruf qaf karena huruf ta tidak ada tanda mat. Maka kecepatan bacaannya satu harokat. Nah, baik, barakallahu fi. Selanjutnya, kurangnya suaranya kurang seru. Nah, ditambah lagi. Ini intinya dipanjangkan dua harokat. Nah, baina yadayya minat Taurah. Mulai dari daya, baina ya daya, ya itu cepat ke huruf mim, jangan daya, tapi daya minat. Ya, selanjutnya satu lagi. Barakallahu fikum. Ahsantum. Ya, mulai dari sana. Ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Isra. Nah, barakallahu fiik. Hasan, selanjutnya. بين يدي يمينت مصدقة منت selanjutnya. Jadi intinya tatkala kita memperhatikan ayat, walaupun tidak ada tanda matnya, itu fungsinya supaya mat-mat yang kita lewati itu kita bisa praktekkan dengan baik. Nah, itu tujuannya. Kalau misalnya nafas kita lebih kuat dan kita bisa mempraktekkan hukum-hukum dengan baik, maka silakan. Nah, dibaca dari awal sampai terakhir. Nah, barakallahu fikum. Namun secara kebiasaan nampaknya sulit. Sulit karena pernapasan kita ini terbatas. Nah, kekuatan kita terbatas. Sehingga kita wakafkan di tempat, di ayat yang situ tidak merusak makna ayat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Rasuli Naam barakallahu fiik. Selanjutnya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Minasyin syaitan. Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bi rasuli, ditahan dulu. Bi rasuli ya'ti. Min ba'di ismuhu Ahmad. Sulit, sulit namun insya Allah kita berjalan terus melatih lisan kita, insya Allah jadi baik insya Allah. Ya, belakangnya. ya belakangnya. بين يدي يمين التوراة كم توراة تبي توراة نعم على خير ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يأتي لتان يأتي من نعم بارك الله فيكم. Nampaknya kita sudah mulai mengalami kesulitan ya, kesulitan. Dan memang semakin naik ke atas makin sulit. Huruf-hurufnya sama, cuma merangkainya itu makin sulit. Nah, menurut saya mungkin ini Allah alamsin, kita turun ke tajwid lagi. Nah, kita turun ke tajwid lagi untuk mengetahui ahkam. Setelah itu kita ulang kembali. Nah, tajwid itu maksudnya alisar. Di situ akan dibahas hukum-hukum dan juga sifat-sifat huruf dan makharijul huruf. Setelah itu kita tahsin lagi. Biasanya kalau di tempat lain itu aisar dulu selama 2 tahun. Setelah itu tahsin selama 3 bulan 4 bulan. Setelah itu kita hentikan. Nah, tahsin kalau kita lanjut terus mungkin yang bisa alhamdulillah. Kalau yang belum bisa biasanya agak sulit karena makin kesana cara merangkainya juga ayat-ayat akan lebih sulit. Ini menurut pendapat ana, silakan nanti dimusyawarahkan. Kalau kita lanjut ya kita lanjut. Kalau kita kembali ke aisyar tajwid, kita akan di situ pelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, dan hukum-hukum akan kita bahas di sana. Setelah itu selesai kita akan masuk tahsin dan biasanya lebih mudah ke depan insyaallah. Allah alam. Nah. Baik. Ada yang perlu disampaikan? Dan memang perlu ada kesabaran ya. Perlu kita sabar antara antum dan ana juga. Ketika mempelajari tajwid ini harus sabar. Karena tidak seperti kita belajar kitab-kitab yang lain kayak Usul Salasa, ustaznya ngomong kita dengar aja. Nah, kalau tajwid semuanya saya juga ngomong, antum juga nanti mempraktikkan, ana baca dan antum praktikkan. Itu sistem dalam mempelajari ilmu tajwid. Nah. Barakallahu fikum. Nah, nanti untuk kelanjutannya silakan antum musyawarah. Nanti ana mengikuti. Allah alhamdulillah. Ya. Nah, biasanya yang saya perhatikan itu Aisyar dulu. Aisyar selama 2 tahun baru tahsin. Kalau tahsin misalnya bacanya sama-sama sampai dari awal sampai akhir itu enggak bermasalah. Nah, karena sebenarnya kan baca sama-sama gitu. Tapi kalau tatkala praktis satu-satu, nah di situ nanti bermasalah. Nanti itu ada kendala-kendala. Ada yang sulit, ada yang sulit merangkai. Nah, dan itu sudah suatu kemestian karena lisan kita kan beda-beda. Ada yang lisannya masih muda, ada yang lisannya sudah tua, itu akan lebih sulit. Nah, kalau kembali ke Aisyar, insya Allah banyak semangat lagi. Karena ibaratnya kita kembali ke awal. Nah, disitulah nanti kita akan pelajari makhrijul huruf dan sifat-sifatnya. Dari mana tempat keluar huruf tersebut. Nah, setelah itu kita mau tahsin biasanya lebih mudah. Karena ibaratnya kita sudah mengantongi makhrijul huruf, sifat-sifat hurufnya. Nah, insya Allah. Dan sebenarnya ini sudah mayoritas sudah bagus, insyaallah. Nah, namun kalau tatkala Aisyar atau tajwid, insyaallah lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.